لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين جماعة سبحانه yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang ke-100 3 dari surah Al-A'raf 103 dan setelahnya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala summa ba'athna min ba'dihim Musa, kemudian kami utus setelah nabi-nabi sebelumnya, yakni Nabiullah Nuh, Nabiullah Saleh, Nabiullah Syuaib, Nabiullah Lut dan yang lainnya dari para anbiya yang sudah disebutkan sebelumnya di surah Al-A'raf ini. Summa ba'athna min ba'dihim Musa, kemudian kami utus setelah mereka Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam bi ayatina, dengan tanda-tanda kebesaran kami dan ayat-ayat kami menuju Fir'aun yang menguasai Mesir pada saat itu. Kami utus kepada Fir'aun dan kaumnya. Fadhalamu biha. Zalamu biha ini jahadu biha. Mereka menentangnya. Seperti di ayat yang lain. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulmaw wa'uluwa. Mereka menentang risalah Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam. Fadhalamu biha. Fanzur kaifa kana akibatul mufsidin, maka tengoklah apa yang menjadi akibat dari perbuatan orang-orang yang melakukan pengerusakan, menolak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin, maka Nabiullah Musa menyampaikan kepada Fir'aun, wahai Fir'aun, aku adalah rasul, utusan dari Rabbul Alamin, pencipta dan pemelihara segala sesuatunya. Yani Allah mengangkatku menjadi seorang rasul, menyeru umat untuk mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri hanya kepadanya. Haqiqun 'alayya alla aqula 'ala Allah illa al-haq. Hak atas aku untuk aku tidak ucapkan atas Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali yang hak. Jadi aku tidak akan menyampaikan sesuatu dari diriku sendiri, akan tetapi semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sesuatu yang diada-adakan, tapi memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum. Aku telah datang kepada kalian membawa bayina, membawa keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kalian, pencipta kalian, pemelihara kalian dan pemelihara semesta alam ini. Fa arsil ma'iya bani Israel, maka biarkanlah aku pergi bersama dengan bani Israel, meninggalkan negeri Mesir ini, kembali ke negeri kami, negeri Palestina, anak cucunya Israel, Ya'qub, Ibn Ismail, Ibn Ibrahim, Khalilullah. Yani biarkan aku pergi membawa mereka, tidak lagi diperbudak sekian tahun lamanya, dari mulai sejak barakallahu fikum zamannya Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam. Baik, akhirnya mereka diperbudak oleh orang-orang Kibt. Farsil ma'iyya Bani Israel, biarkan aku pergi bersama dengan Bani Israel, karena mereka di Mesir diperbudak oleh Fir'aun, diperlakukan semena-mena, tidak diberi hak sebagaimana warga negara yang lain. Mereka dipekerjakan dengan pekerjaan yang mereka anggap pekerjaan rendah hina, dan tidak diberikan kesempatan untuk hidup sama seperti yang lainnya. Intinya mereka diperbudak. Qala in kunta jita bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shadiqin. Maka Firaun pun mengatakan, in kunta jita bi ayah, kalau engkau datang memang membawa tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti bahwa engkau adalah seorang rasul, fa'ti biha, ayo datangkan, buktikan, bukan cuma sekedar omongan, fa'ti biha. Baik, in kunta minas shadiqin, jika sekiranya engkau termasuk orang-orang yang jujur. Falqa asahu, maka Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam langsung melemparkan tongkatnya. Faidha hiya thu'banun mubin, maka barakallahu bikum, tongkat itu langsung berubah menjadi thu'ban. Thu'ban itu ular jantan yang begitu besar. Di ayat yang lain, faidha hiya hayyatun tas'a, ular Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam adalah ular jantan yang begitu gesit, tidak seperti ular kebanyakannya, semakin besar semakin lambat untuk dia bergerak. Tapi ularnya Musa ini begitu cepat dia bergerak, sama seperti ular kecil, tapi besarnya sungguh sangat luar biasa. Barakallahu fikum. Nah, ketika ular ini membuka mulutnya lebar-lebar dan mengarah kepada Fir'aun, maka Fir'aun pun lompat dari singgasananya sambil memanggil Musa agar supaya dia mengambil ulang ularnya. Dan dia pun berjanji bahwa dia akan beriman dan mengikuti Musa alaihissalatu wassalam. Tapi janji tinggallah janji, karena sekian kali Fir'aun mengingkari janjinya bahwa dia akan mengikuti Musa alaihissalatu wassalam jika terjadi ini dan terjadi itu, sampai betul-betul di barakallahu fikum tenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ketika nyawa sudah berada di tenggorokan barulah betul-betul dia mau beriman, di saat iman tidak lagi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, iman tidak lagi diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Falqasa faidha hiya thu'banun mubin wa naz'a yadahu, itu yang pertama dari mukjizat yang dinampakkan karena permintaan Fir'aun. Wa naz'a yadahu faidha hiya baydha'u lin-nadhirin, kemudian Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam memasukkan tangannya ke dalam bajunya dan mengeluarkannya dalam kondisi memiliki cahaya yang terang benderang. Barakallahu fikum. Idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Di ayat yang lain, minggiri su'in ayatan ukhra. Di ayat apa namanya? Beliau mengeluarkan tangannya penuh cahaya sebagai mukjizat yang lain, minggiri su, bukan karena penyakit, bukan karena sesuatu, tapi memang mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hiya baydha'u lin-nadhirin. Qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun 'alim. Maka berkatalah orang-orang pada saat itu di antara tokoh-tokoh Fir'aun, qala al-mala'u min qaumi fir'auna inna hadha la sahirun 'alim, sesungguhnya Musa ini adalah tukang sihir yang sangat hebat. Dikiranya bahwa mukjizat itu sama seperti sihir, sehingga mereka pun menganggapnya ya sihir. Barakallahu fikum. Sayyukal al-malau min qawm fir'aun inna hadha la sahirun alim. Dan tentunya yang paling tahu itu sihir atau bukan, barakallahu fikum, adalah orang-orang yang tahu permasalahannya. Yani Musa alaihissalatu wassalam tentu paham betul bahwa ini bukanlah sihir dan ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain, tukang sihir itu sendiri yang tahu mana yang sihir dan mana yang bukan sihir. Lah ketika mereka kalah, tukang sihir ini begitu nanti dikumpulkan dan mereka adu tanding dengan Musa alaihissalatu wassalam, ternyata ular-ular mereka habis dilalap oleh ularnya Musa alaihissalatu wassalam, mereka pun yakin bahwa yang dibawa oleh Musa bukanlah sihir. Tidak seperti itu sihir. Sehingga mereka pun beriman semuanya kepada Musa alaihissalatu wassalam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini yang bisa kita sampaikan, insyaallah kita lanjutkan besok panjang pembahasan tentang kisah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di surah Al-Araf ini panjang pembahasan tentang kisah perjalanan dakwah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.